Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimus salihat, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi dhabil uqul il kamilati wa nufusi tahirat, amma ba'du. Para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula kali panjenengan saged pinanggih malih kangge nerusaken pengawasan kitab sing kala wingi sampun tutuk dateng nomor 12 gangsal. Sing wingi niku nerangaken masalah kasyaf, masalah kebuka ati, masalah tingkai ati niku saged mungkur saged madhep. Lah sing sakniki monggo kita lanjutaken dawuh niki musonep nomor 12 gangsal pisan ngandap 6 garis 7 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim wa yahtamilulan mimper opo annal makna satune kang den karepaken kelawan dawuh annuru lahul kasfu wal basiratu lahul hukmu niku. Iku opo annal makna satemene kang den karepaken iku annal nuro satemene nur. Lahu iku kadwin nur al-kasfu opo kebuka anil maghibati saking biro-biro barang kang gaib ka asroril qadari kaya biro-biro rahasiani pasteni Allah. Niki wonten malih sing ngarani kasyaf niku adalah mengetahui dengan beberapa barang-barang yang gaib seperti rahasianya qadarnya Allah. Niku jenenge termasuk barang gaib. Nggih ngawruhi barang sing bakal terjadi iku jenenge juga gaib. Melihat sesuatu yang akan kita alami itu juga namanya barang gaib. Wa annahu lan sak temene kelakon iku yahsulu hasil fil alami ing dalam alam kadza apa mengkene. Niku juga termasuk barang gaib. Awas lo, dilungkas bakal ono banjir. Dilungkas bakal ono kecelakaan gede. Dilungkas bakal ono kelaipan dawa. Ini termasuk bagian daripada al-maghibat. Hati kita juga bisa, an-nur juga bisa diartikan ke situ. Artinya hati ini menungso ini kulik pun padang kepada sesuatu yang akan terjadi ini ku ngerti. Kalau dini kiai-kiai kula mbek sampean sering Mas Tani ono wong medayo nang omahe kiai. Kiai ndak matur nopo-nopo mek ngomongnya tentok kiai ini. Sing sabar pak nggih, sing sabar, sing sabar, sing sabar. Wong niku gawok, lah iya kok ngomong sabar, sabar tok kate ono opo aku iki. Ternyata setelah pulang dia punya cubo kecelakaan, tabrakan, ngantos tangan atau kakinya patah. Baru setelah tangan atau kakinya patah, daya mang kroso. Oh, berarti sing dipeseno kiai mang iko iki. Krono aku akan mengalami kecelakaan yang separah ini, mongko kiai ini ku mesen aku dikongkon sabar-sabar terus. Berarti lek ngono kiai ku duwe kasyaf, ndek ati ni padang. Krono padang, maka sang kiai itu akan bisa mengetahui kepada beberapa barang yang samar. Sang kiai akan mengetahui kepada barang-barang yang gaib. Ngoten. Wa kadza wal basiratul al-hukmu. Kadza awal basiratulan. Utawi al-basiroh utawi al-basirota atof datang ana wal-basirota lan sak temenin peningali ati laha iku-iku kadwi al-basiroh al-hukmu opo keputusan kai idroku dhalika tegesi ngawru ing mungkunu-mungkunu al-asror asrorul kodri ni kai idroku dhalika thumma hadhal kasyu mongkonuli utawi ikilah kasyaf wal idroku lan nemu ing barang-barang kang gaib iku kot layakunani. Terkadang ora ono opo karuni al kasual idrok. Ora ono iku tamai ni kang sampurno luru. Kadang-kadang kasaf karu idrok sing wonten di ati ni menungso ni ku durung sempurno. Durung sempurno koyok Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi kasafi kan pun sempurno. Jadi begitu di satu kejadian Kanjeng Nabi Isra Mi'raj jare ni Kanjeng Nabi bengi ni ku nang Masjidil Aqsa. Nang wong kafir, nang wong-wong Mekah waktu niku Kanjeng Nabi dites. Aku kepingin percaya lek kon niku betul-betul teko Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Tolong aku takon, piro cagake Masjidil Aqsa? Lha nggih. Ulah mek sampean lungo ditakoni cagak ini ndak kita ngrasakno barang duduk cagak tujuane. Wong Kanjeng Nabi niku nyang nang Masjidil Aqsa itu tujuannya adalah untuk memenuhi panggilan Allah, menaiki ke Sidratul Muntaha. Sampai ndek ngriku mulai teko omah kok ditakoni cagak ndak iso, tapi karena Kanjeng Nabi sing ditakoni Gusti Kanjeng Nabi ketok Masjidil Aqsa digawa nang ngarepe Gusti Kanjeng Nabi nang Allah. Krono Masjidil Aqsa ning ngarepe kari ngejer tok 1 2 3 4 5 6 berapa niku? Pas ijirane pas niku jenenge kasyaf sing sampurno. Lah terkadang kasyaf kula sampean niki mboten sampurno. Dadi krono kadang-kadang kasyaf itu tadi tidak sempurna, fayam bagi mongko sayukjo lil mukasyifi kadwi wong kang ahli mukasyafah apa ayata sabata yen to netepaken yen to mantepaken sapa mukasyif fi kasyfihi ing dalem jelasaken ing makasyif ing dalem kasyafi mukasyif walayak malalan yen to ora ngamal sapa mukasyif bimuktadoma kelawan tatrapani barang kusifakang den buka apa malahu maring mukasyif. Dadi lek wis ngoten fala yukhbiru mongko ora nyritakaken sapa mukasyif bisyai'in kelawan siwiji-wiji hatta yastaftia hingga amri fatwah sapa mukasyif kolbahu ing atini mukasyif imma ayyak bala ono kalani yento madep imma ayyuk bila krono mas dari lafat iqbal berarti fi'il mudhari'nya yukbilu akbala yukbilu iqbalan ayyuk bila ono kalani yento madep opo kolep wa imma ayyud biro lan ono kalani yento mungkur opo kalep. Jadi kadang-kadang kasyaf atau idrok utawa ketok datang barang gaib yang dimiliki oleh manusia itu kadang-kadang mboten sempurna. Krono mboten sempurna, fayam bagi maka sebaiknya kasyaf niku dimantepno dhisik. Walayak ma lebih muktadhama kusifalahu. Ojo sampai wong sing mukasyafaniku ngelakoni dengan apa yang dia ketahui melalui ilmu mukasyafahnya. Ojo siji koyo Nabi Nuh iki pancene langsung perintah saking Gusti Allah. Banjir durung tumiba, Nabi Nuh niki wis nggawe perahu. Niku Nabi Nuh karena dia langsung mendapatkan teguran dan perintah saking Gusti Allah untuk membuat sebuah perahu. Lalek menungso sak niki selagi kasyafnya itu belum sempurna, ojo sampai dilakoni. Engko meneng-meneng moro nggawe dinamit. Bom. Apa kok nggawe bom? Karena dia punya keyakinan, punya ramalan bahwa Indonesia 3 tahun yang akan datang akan dikuasai oleh orang Yahudi, khususnya orang Amerika dan antek-anteknya, akhirnya membuat bom. Krono kesuwen bom ndak digawe-gawe ketemuan polisi dihukum sampean. Itu karena dia menggunakan ramalannya, padahal ramalan ini ku ndak mesti bener. Ramalan ini ku akeh salahe. Kasyaf niku istilahnya kayak ramalan barang niku termasuk kasyaf niku nebak barang niku. Ndak oleh nebak niku. Krono apa? Kadang-kadang ilmu yang ditebakkan itu belum sempurna wis ditokno nang wong. Kok zaman biyen kula nate mireng bahwa tahun 2000 itu akan terjadi kiamat. Sampai saat ini tidak ada apa-apa. Ada yang ngalani ben kiamat sudah kirang 2 tahun. Ngomong-ngomong itu kira-kira tahun 99, berarti sekitar tahun 2002. Laku lombek sampai saat ini tahun 2002 durung kiamat-kiamat, itu tandanya kasyaf yang mereka miliki belum sempurna. Lulek durung sempurna, jadi tono nang wong simpenan mawon. Sampean rasakno kasyaf yang ada dalam hati sampean itu buktekno dewe. Jari hati ini sampean ada firasat mengatakan bahwa di negara Indonesia akan terjadi bencana yang sangat besar. Coba ojo ditokno. Sampean tebak dhewe ndek atine sesuai dengan keyakinan sampean. Insya Allah akan terjadi 1 tahun ke depan, berarti tahun 2009. Sampean sekek ndek njero ati simpenen. Engkuk tutuk 2009, sampean buktekno terjadi betul apa enggak? Lek betul-betul terjadi, berarti kasafi sampean iku kena dibuktekno. Lek goten terjadi, berarti kasafi sampean iku durung mateng, ngoten lho. Senajan no kasyafi sampean niku wis kena dibuktekno, ojo digawe dulinan. Iku ngono saking Gusti Allah. Sampean duwe ilmu aneh kok diduwe dulin-dulinan, niku berarti duduk pangeran niku, iku teko setan. Ilmu kasyaf niku lek asli wong wali mboten didodo-dodono nang wong. Nggih ndak ngomong terang-terangan, Kiai Hamid niku ndak tahu nuduno barang sing aneh-aneh macem-macem dengan coro sesumbar sesuai dengan keinginan orang yang medhayo nang Romo Yai Hamid. Mboten. Tapi Kanjeng Romo Yai Hamid niku hanya sekedar isyarah. Kyai Khalil Sidokir nggih isyarah-isyarah tok. Mboten dicosaken ngoten mboten. Dengan isyarah oke orang itu akan membayangkan dalam pikirannya akan begini, akan begini, akan begini. Kok bener? Akhirnya disimpulkan oleh orang yang bertamu kepada beliau bahwa Kiai Khalil niku wong sing mandi pengucap. Ngoten lek omongane wong kuno. Lek jarine kitab hikam duduk mandi pengucap, panjene kasyafe wis ana, ngoten lho. Dan kasyaf itu tidak boleh diobral. Mboten angsal kasyaf niku diobral. Ilmu aneh kok didudu-dudu nang wong supaya disenengi wong, supaya akeh dayoe, supaya ngeten ojo. Fayam bagi ayat asabata. Kula ambek panjenengan bagi orang yang kasyaf punya keharusan untuk memantapkan kasyafnya. Fala yukhbiru bi syai'in ojo dicritakno hatta yastaftiya qalbahu. Sehingga atine dhewe niku iso ngetokno fatwa. Sing apik carane ngetokno ngeten. Sing apik carane ngetokno ngeten. Ana wong medhaya nang omahe sampean njaluk tamba supaya waras. Kati kondo terang-terangan lek wong sing sampean tambani niku bakal mati ndak enak. Kuatir diarani dingine takdire Gusti Allah. Akhire lek cara kiai ngekeki isyara, mbok dikeki gedang tapi gedange gedang bosok. Niki Pak, sampean go muleh engkok tutu di omah pangan. Ditimang-timang nang dayone mang. Barang ditimang ternyata wonten ndek dalan dibuka syarat sing dikekno rupane ternyata rupa gedang gosok. Akhire wong iki mikir, lah iya, aku nyang nang kiai ki awakku loro, nyaluk syarat, nyaluk tombo nang kiai tutu ndek kiai kok dikei gedang bosok, apa iki isyaroe lho, isyaroe. Ternyata kira-kira 3 hari dari mendapatkan gedang bosok saking kiai, wong sing disyaratin niku kok mati. Iku jenenge kiai niku ndodono ilmu kasyafe, tapi sebelum memberitahukan ilmu kasyafnya, kiai niku diolah dhisik ana ning jerone ati. Iki lek dituno langsung terang-terangan akhire wong maling nganggep kiai niku mang dadi pangeran. Dadi dianggep dituno titik-titik. Ndak dikandani apa-apa mek dikeki gedang bosok. Ini gedang nandak nolek wong sing kate ditambani kurah biko, ora bisa bakal waras. Justru makin lama makin parah dan dia akan mati. Jadi kiai niku mboten terang-terangan kon kate mati mboten. Kiai niku mek isyarah tok. Napa kok isyarah? Krono se diangen-angen ana jroning atine. Kuatir ndak tepak. Lah kasyaf niku kadang-kadang durung sempurna. Sing ngerti pas karo sempurna lan botene namung Allah Subhanahu wa taala atau orang yang setingkat dengan dia. Mangkih ndik bakale kitab hikam mungkin ndik pelajaran yang berikutnya akan ada bahwa yang tahu dengan wali hanya seorang wali. Yang tahu dengan Allah hanya Allah atau walinya Allah. Ngoten. Masih werunge mboten digawe bentina mboten ndak digelangsar. Eman lho Pak, wali niku kate gelangsar ilmune wonten ndik donya ndak ono faedahe. Kayak tunggali wong duwe klambi anyar nih. Lek ndak anok di Indonesia. Klambi ini tuku ini ku wonton di Mesir paman itu mbasih. Ini singkat tinggahin ku eman. Soalnya lek rusak ndak anok maneng. Ini tunggali wong gak ada ilmu kasaf ngoten. Mboten gampang menggunakan ilmu kasaf. Kuatir ilmu kasaf yang dimiliki itu jadi lumpuh. Mboten kena digawe. Tunggali wong sumpah billahi. Sumpah wallahi. Lek wong ini ku balak-balik sumpah. Terus akhir sumpah nih ngarepe kancane. Kayak wong mangan kerupuk ngoten lho. Tidak dirasa nonang konjoni. Tapi kalau orangnya enggak pernah sumpah, orangnya enggak pernah ngomong apa-apa, tapi satu saat kok sumpah. Wah ini kisih ngurungok noni kisih nrodok. Landep sumpahnya, krono enggak tahu digai. Koyok dini lating sing buat nanti digai. Amma imma ayuk bila lan ati niki ono kalane madep, ono kalane mungkur. Lek tepak madep mongko ngerti, lek tepak mboten ngadep mboten ngerti. Sampean wong duwe ilmu kasyaf, guneman karo wong ndak duwe ilmu kasyaf. Lek tepak atine ngadep apik tanggapane. Berarti kiai ku mang wali, aku nang rono njaluk tombo supaya waras ternyata nang kiai ku aku dikeki jeruk bosok, kongkon pangan nang bapak, akhirnya bapak mati. Berarti kiai ku wali duwe ilmu kasyaf. Lah niki kangge wong sing atine apik, madhep dateng wali niku wau. Madhep dateng tiang sing mukasyif mang. Tapi lek atine elek, siji maneh. Waduh, ditutu-tutuno. Oleh sing duwe ilmu aneh sulapan iki kancane setan, ngoten. Padahal iku wali niku. lek panjene wali. Krono wong sing ngedepi mboten seneng, sampean diarani wong ahli sulapan, sampean diarani wong duwe khodamah jin dan lain sebagainya. Sing ngerti lah sampean dhewe. Sampean apa wali? Apa sampean duwe ilmu gendam? Apa sampean duwe ilmu sulapan? Sing ngerti ku sampean karo Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean ngaku-ngaku dadi wali padahal sampean duwe ilmu sulapan, sampean teni teko pangeran. Lek pancen sampean wali tapi nang Allah memang diwujudkan untuk menjadi orang sing kangge ngelatih lan nguji atine menungso-menungso, ya sing weruh sampean karo Gusti Allah. Walidha lan krono mengkini-mengkini yang bari tajiduni ngali si sopo tajidu nemu sopo ba'dul awliya istengahi para wali nemu siro ba'dul awliya istengahi bira-bira wali yuh biru nyeritakan sopo ba'dul awliyaan umurin saking bira-bira berkoro la takou kang ora tumibo opo umur wadhalika lan krono mungkunu-mungkunu adamil wuku ikuli adami tasabuti krono orah mantepe kasafe awliya ba'dil awliya krono orah mantepe ba'dil awliya fi kasfi'in dalam kasyafi ba'dil awliya. Milo kadang-kadang wonten tiang wali ngomong bahwasanya kurang satu minggu lagi akan terjadi belai sing gede dinten-teni kok gak teko. Napa kok bisa mboten terjadi? Ternyata sampai seminggu coba sing jare gede niku mboten teko-teko. Gimana kalau demikian? Itulah merupakan sebuah tanda bahwa kasyafi wong niku durung sempurna. Tiang niku lek sempurna kasyafi ketip tok niku dadi nyaluk sak jretan nang Gusti Allah langsung keterima. Wong pasuruan iki cek tambeng isi masyaallah. Ndek atine krentek. Bagian lor niku tiang-tiange tambeng-tambeng Gusti. Coba sampean suntek wedang, disunteki nang Gusti Allah tsunami 12 kilo ngidul, 16 sak buyut-buyute. Kayak dene Aceh. Lah wong lek pun dadi kekasihnya Allah, kasyafnya sampurna. Apa sing dadi krentek ati langsung hasil. Bapak-bapak monggo kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim la tufarrihuka ta'atu li annaha barizat minka walakin ifrah biha li annaha barazat minallahi ilaika la tufarrihu ojo mbungaken ka ing sira ta'atu apa ta'at li annaha krana sademene ta'at barazat iku metu apa ta'at minka saking sira aimin aidu suduriha saking ndinggon matune to'at iku maujud angka saking siro biktiarika kelawan pemilini siro wahaulika lan rekoni siro wakuatika lan kekuatan siro fahadha mongkau taiki faroh farohun iku bunga madhmumun kang den cacat manhiyun kang den larang anhu opo faroh muhbitun tur kang lebur opo faroh lahamaring to'at daun iki musonib sampean bunga mergo iso ngelakoni ibadah nang Gusti Allah itu tidak dilarang. Tetapi ojo sampai bungai sampean iso ibadah niku hanya karena punya pandangan bahwa ibadah iku saking sampean dewi. Aimin haithu suduriha angka artinya sampean bunga mergo sampean iso ibadah. Ngoten to ojo. Ojo bonggo krono sampean iso sembayang. Ojo bongko krono sampean iso sodako gede. Alhamdulillah wis aku saiki iso sodako nang masjid aku piro 20 juta wis mandar muka keterima. Bongko ngoten niku mboten angsal. Napa? Krono lek sampean bongko dengan amalnya sampean berarti sampean niku termasuk orang yang menonjolkan diri. Nganggep api awake dhewe niku ndak oleh. Nganggep api awake dhewe niku mboten angsal. Ngarani lek sampean sedekah niku duwike ya usahae dhewe. Ya rekone dhewe. Kekuatane dhewe. Niku ndak oleh ngoten niku. Lek sampean bunga dengan ibadah sing sampean lakoni mergo iku dianggap kemampuane sampean. Lek sampean bunga sedekah 20 juta mergo kekayaan yang dihasilkan hanya dengan kepandaian sampean. Niki berarti kebanggaan sampean itu murni bangga dengan dirinya sendiri. Bangga dengan dirinya sendiri niku ndak oleh, Pak. Mboten angsal tiyang bangga karo awake dhewe niku. Sukses karena anaknya menjadi orang pangkat semua. Ojo bangga, ndak perlu bangga koyo ngeten niku. Dosa kula sampean. Napa krana awake dhewe sing dianggap apik. Lah sing angsal yo napa walakin. Tapi ini ifroh bunga usiro biha kelawan to'at li annaha krana sak temene taat barozat iku metu apa taat minallahi saking Gusti Allah ilai kamaring awak sira ai min haidzu syuhudia tegese saking dinggon nyakseni ing taat minallahi saking Gusti Allah nikmatan krana dadi nikmat minu saking Allah wa fadlan lan krana dadi anugrah fa hadza mongko utahe iki farah wal farahu yaiku bunga al mahmudu kang den puji al matlubu kang den supre minal abdi saking kawula wa huwa utawi al farah iku muktadha syukriha tatrapane syukure nikmat ngoten kula mbek sampean mboten dilarang bangga dengan ibadah yang kita lakukan tapi monggo kita bangga bangganya itu krono awak kita niki dikei kekuatan nang Gusti Allah untuk beribadah krono ati dikei karep nang Gusti Allah untuk beribadah andai kata ati niki ndak dikei karep nang Gusti Allah kangge beribadah niscaya sampean ndak bakal ibadah sampean iso sedekah 20 juta krono nang Allah sampean dikei rezeki jembar sing ngekei rezeki sampean niku Gusti Allah dadi sampean sedekah berarti yo ngekekno nang Gusti Allah ngekekno barang sing tekone barang niki saking Gusti Allah tekone barang saking Gusti Allah sampean iso dadi wong loman sing dadekno wong loman ya Gusti Allah lo bongo krono sampean nang Allah didadekno wong sing mampu untuk bersodako 20 juta bongo krono sampean nang Gusti Allah didadekno wong sing iso lan loman ngekek iso dako sampe 20 juta iku sing perlu dibanggakno bangga seperti ini namanya bersyukur dateng ngarsane Gusti Allah dadi metune donya iku ndak dianggap tok awake dhewe lek metune donya dianggap tok awake dhewe berarti dia tidak bersyukur kepada Allah kenapa karena dianggap donya sing dikekno niku teke dhewe nganggep donya teke dhewe niku ndak oleh Pak donya niku kabeh nek Gusti Allah buktine napa buktine sampean ben lahir ndak nggo apa-apa oh mboten niku krana kepinteran kula ndak bisa akeh wong pinter uripe ndak duwe nggih akeh wong goblok tapi uripe soke jadi lek kula kali sampean akan bangga monggo silakan bangga tapi bangga mengatakan bahwa amal yang kita lakukan ini adalah wujudnya saking ngarsane Gusti Allah merupakan nikmat dan fadl saking ngarsane Gusti Allah bukan dari siapa-siapa bersedekah uang karena uangnya diberi oleh Allah memberikan sesuatu hatinya legowo legowone ya krono Gusti Allah duduk karena orang lain bukan karena dirinya sendiri dia bisa haji balak-balik alhamdulillah awakku iki iso diparingi haji balak-balik nang Gusti Allah donya sakmene akeh dikeki ndak eman ati iki sehingga saben taun haji ndak emane nang dhuwit sakmono sehingga iso haji saben taun niki saking Gusti Allah lah kalau ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita banggakan dari diri kita sendiri kita ini enggak ada apa-apanya kulo ambek sampean iki ndak napa-apa ne iso muruk iso pengajian undangan ngalor ngidul bongkok krono sampean rumus awake payu duduk payu sing dadene uang niku ngundang sampean krono Allah ngekei karep nang wong niku uang kepingin nekakno sampean lho sampean iso ngomong dadene ngomong iso difaham uang ya krono kefahamannya saking Gusti Allah kemampuannya juga dari Gusti Allah yang kita tidak bisa menguasai salah satu pun dari semua itu kemampuannya saking Gusti Allah bentuk modal suaranya yang saking Gusti Allah gayanya cara ngomong ya saking Gusti Allah kuabe itu kau pengiran lek wis kuabe itu kau Gusti Allah maka kita harus bangga karena Allah yang memberi kita bukan bangga karena kita bisa melakukan sesuatu yang istimewa duduk bunga krono kita bisa mempersembahkan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat karena kemampuan kita mboten kita bangga krono semata-mata kemampuan yang kita miliki ini murni saking Gusti Allah. Alhamdulillah aku sing dikai kemampuan koyo ngene nang Gusti Allah. Sehingga saya bisa begini, sehingga kula saged ngeten, sehingga kula saged ngeten. Bangga seperti ini boleh. Niku jenenge mensyukuri atas nikmate Gusti Allah. Dadi niku sing asli dikaren syukur niku. Dadi lek wis sampean niku menganggap semuanya dari Gusti Allah, ya sing apik nggunakno sikil. Sikil kita ke Gusti Allah kati gaya poin yang sampean gunakan dengan bagus tangan kita ke Gusti Allah akan dibuat kemana tangan kita mari kita pergunakan dengan baik kita gaya nyekal tasbih kita gaya umba-umba kita buat bekerja untuk ngangani anak karo ngingoni anak karo bojo dikai moto nang Gusti Allah moto ini sendelok nak kati kocok moto alhamdulillah sing ngekei pandangan terang ya Gusti Allah, yang menjadikan kita bisa melihat sesuatu semua di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan mata kita dengan baik kangge ngaji Quran, kangge nyangnang pengajian. Nek butuh maca koran ya ndelok maca koran sing apik sing diwaca. Lek koran sing ngrasani wong lek iso ojo diwaca, dosa. Napa kok ngoten? Ini adalah merupakan perwujudan syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita orang yang mau melakukan kebaikan, mau menjalankan tangan, kaki dan seluruh anggota pada semua kebaikan. Kok andai kata nang Gusti Allah ndak takdir ngene ndak iso dadi. Ngoten lho. Niku bunga sing sae. Milo fasum mastadalla nuliki musannib ngalap dalil ala dzalika ing atase mungkon-mungkon farah bi qauli ta'ala kelawan dawuhe Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ngucap sira Muhammad bifadlillahi engda bifadlillahi kelawan anugerah Allah wa birahmatihi lan kelawan rahmati Allah. Fabidzalika kelawan mengkono-mengkono al-madzkur minal fadli war rahmah falyafrahu mongko becik bunga sapa umat wa utawi fadlillah alfarah bifadlillah khairun iku luwe bagus mimma ketimbang saking barang ya jemauna kang ngumpulaken sapa umat ing emma. Fa isolutil kataati mongko utawi nekaken mengkono-mengkono taat ilaihi maring abad wa idza ruhalan martelaken taat ala yadihi ing atase tangane abad iku iktinaun sebuah perhatian nemen-nemeni penggawe gati minallahi saking Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Pas karo dawuhe Allah wonten di Al-Qur'an sing ngongkon dateng Kanjeng Nabi dipapurih matur bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu. Lek sampean gati bunga monggo bungao, tapi bunga krono mendapat fadl lan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Wa khairum mimma yajma'un. Bunga dengan fadl dan rahmat dari Allah itu lebih baik daripada sampean gembira dengan sesuatu yang sampean kumpulkan. Ngumpulno donya krana banggane. Bangga krana donyane. Ngumpulno ilmu, bangga krana ilmune. Ngumpulno titel, seneng krana titele. Wah, titel sampean dredeg nek mriyo ana 10 le. Bangga dengan titelnya. Kula apa pengen bongko karo titel, pengen matek titel ndak anok pisan. Namanya akan dikenang sapa sing katene ngenang? Iya wong sing elek-elek sing ngenang niku. Nek sampean bongko dengan fadl dan rahmatnya Allah, maka orang yang mengenal bukan mengenang sampean tapi mengenang fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang akan bisa mengenang sampean setelah sampean mati, sing ngongkon wong liya ngenang sampean niku Gusti Allah. Dadi lek sampean bongko, jangan bangga dengan diri sampean. Ojo bongko kelawan awake dhewe, tapi monggo kita bongko kelawan pemberian Allah kepada kita. Lu omong-omong ngeten iki nduduna mbok bilih awak kula sampean iki ndak punya kemampuan apa-apa. Yang mampu niku namung Gusti Allah. Sampean iso dadi wong kramat, sing dadekno wong kramat ya Gusti Allah. Sampean iso akeh santrine, sing iso dadekno santri kumara nang omahe sampean ya Gusti Allah. Sampean dadi keturunane wong ini, sing dadekno sampean keturunane wong ini ya Gusti Allah. Kan sing ngetokno mani Gusti Allah. Sing dadekno mani didadekno menungso ya Gusti Allah. Karepe wong niku iso ngetokno mani dipekno nang ibuke sampean ya Gusti Allah. Kuabe niki merupakan kul fabidzal bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sing paling apik niku pancene bangga dengan fadl dan pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tumateng kita sedaya. Mila monggo kula panjenengan ndonga mandar muka nang Allah Subhanahu wa taala, kula sampean iki didadekno wong sing betul-betul mampu mensyukuri rahmat. Mensyukuri rahmat dan fadl saking Allah Subhanahu wa taala, bukan bangga dengan hak-hak yang kita miliki, bukan ngerasa bangga, ngerasa gede, ngerasa agung dengan pangkat, dengan kemilikan apa yang ada dalam hati kita semua. Mboten. Mandar muka ati kula panjenengan didadekno wong ati sing luluh datang Allah Subhanahu wa taala. didadekno ati sing bunga mergo fadhli Allah, didadekno ati sing bunga mergo rahmati Gusti Allah, bukan karena zatiah kemampuan kita sendiri. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.